Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'an, para santri-santri penuntut ilmu yang kami banggakan, yang kami muliakan dan kami sayangi. Walhamdulillah, kita memuji Allah, senantiasa bersyukur kepadanya atas segala curahan kasih dan sayang, limpahan nikmat yang bertubi-tubi tiada henti. Barakallahu fikum. Nah, tidak lupa juga kami mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dari sekian miliar juta manusia-manusia di dunia. Allah memilih kita menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Dari semua manusia, Allah memilih kita menjadi seorang muslim. Ya, dari jutaan dan berbagai macam agama. Nah, dari kalangan kaum muslimin, Allah memilih kita menjadi seorang ahli sunnah, salafiyin. Nah, kita lolos lagi dalam seleksi. Ya, nah, dari jutaan, barakallahu fikum, kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah, salafiyin, Allah memilih kita, barakallahu fikum, untuk duduk bersimpuh di masjid ini. Nah, menyandang gelar yang sangat terhormat, yang sangat mulia, yaitu seorang talibul ilmi. Iya. Karena tidak semua ahli sunnah salafiyin bisa mendapatkan kemudahan dan peluang seperti antum untuk bisa mondok, untuk bisa belajar para kafir. Nah, iya. Sehingga kita semua sudah melalui proses seleksi dan penyaringan, barakallahu fikum, ya, dari miliaran manusia. Nah, banyak-banyak doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, kesabaran, ya, keteguhan, ketabahan. Karena yang mondok di sini juga enggak semuanya bertahan. Nah, angkatan pertama lughah mungkin 21 sampai 80, 90, ada yang 100, 120, bahkan lebih. Naik ke lughah 2 berkurang. Iya. Nah, dari 100 jadi 80 atau dari 80 jadi 60. Naik lagi ke din 1 berkurang lagi. Ya, naik lagi ke din 2 berkurang lagi. Naik lagi ke din 3. Nah, kadang hanya tersisa barakallahu fikum setengahnya, kadang seperempatnya, kadang 2/4. Itu semua harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ternyata untuk bertahan di pondok pesantren itu gak sembarangan. Gitu ya. Nah, banyak tantangan, banyak godaan yang membuat antum mungkin barakallahu fikum gugur. Nah, yang membuat antum mungkin tidak bisa terus berada di jalur terhormat ini. Ya, jalur yang mulia ini. Nah, karena memang Allah akan memilih orang-orang yang pantas mendapatkan tempat terhormat. Kalau pada diri kita ada hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, singkirkan. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dieliminasi. Gugur. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Dan bukan Allah yang rugi. Barakallahu fikum. Ya, bukan juga dakwah ini, bukan juga pondok ini. Kalau ada memang talabah-talabah yang barakallahu fikum tayyib tidak bisa bersabar, bermasalah, tidak pandai bersyukur, nah sudah berada di titik yang luar biasa, tidak mensyukuri nikmat barakallahu fikum, nah ya Allah akan memilih hamba-hambanya yang bisa lebih bersyukur, yang bisa lebih barakallahu fikum ya menghargai nikmat bisa menuntut ilmu barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jadi kita mengingatkan para talabah barakallahu fikum untuk banyak-banyak berdoa. Ya, kadang kita juga tidak ingin di awal bagus. Ya, nah, dia punya semangat, dia punya barakallahu fikum keinginan. Nah, tapi ke depan kita tidak tahu, gara-gara mungkin bergaul dengan teman yang salah, nah akhirnya terbawa, mungkin gara-gara masalah keluarga, akhirnya juga membawa luka dan duka barakallahu fikum. Nah, banyak tantangan, banyak godaan, ya, bagi seorang thalabul ilmi untuk bisa terus meniti jalan menuntut ilmu. Karena memang penuntut ilmu itu paling ditakuti oleh syaitan, ya, musuh besar mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Satu saja yang jadi sukses, ya, ilmunya, amalnya, itu bisa memberikan efek positif kebaikan kepada ribuan manusia, bahkan jutaan. Satu aja yang sukses, ya kan? Punya daya pengaruh. Nah, menjadi seorang barakallahu fikum yang bisa menginfluence, menularkan nilai-nilai positif. Nah, membawa nilai-nilai yang baik. Satu orang saja. Bayangkan kalau barakallahu fikum sebuah pondok pesantren bisa menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Ya, nah, apa enggak pusing itu kepala syaitan dan iblis. Kaum muslimin banyak yang pinter, banyak yang ngerti ilmu agama. Nah, makanya setan akan menggoda thalabul ilmi itu mati-matian. Ya, nah, godanya susah. Orang berilmu sama orang jahil itu beda. Ya, barakallahu fikum. Nah, Orang yang jahil digoda dengan godaan yang enteng, yang ringan, langsung barakallahu fikum keluar dari rel. Ya, nah, ayo. Habis itu hancur. Tapi para penuntut ilmu barakallahu fikum, karena mereka punya ilmu, tahu. Ya, wah ini perangkap. Ini godaan. Ya, wah ini tipuan. Mereka, karena mereka diajari di pondok pesantren. Ya, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Andai kata mereka pun terkena jebakan, tipuan dan godaan tadi, mereka juga diajari bagaimana cara bisa selamat. Ya, bagaimana cara untuk bisa keluar dari perangkap tadi, diajari di situ. Nah, ya, tahu jalan keluarnya. Jadi ketika mereka jatuh, enggak hancur, tapi bisa bangkit bahkan lebih hebat lagi. Ya, ngajarin orang, ini perangkapnya, kayak gini caranya. Wah, repot. Nah, sehingga jangan heran kalau barakallahu fikum syaitan sangat-sangat barakallahu fikum berusaha keras agar membuat para talabul ilmi itu enggak betah di pondok pesantren, ya. Nah, macam-macam godaan barakallahu fikum yang dia akan munculkan sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kondisi kita, barakallahu fikum, macam-macam. Intinya pokoknya si fulan jangan sampai sukses berhasil. Gitu ya. Nah, dalam menuntut ilmu barakallahu fikum, dalam mengamalkan ilmu. Nah, kalau jadi, wah, repot, tambah repot ngatasi satu orang ini aja repot. Gimana kalau dia menularkan ilmunya pada yang lain? Tambah mumet. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita mengingatkan para talabah ya untuk banyak-banyak berdoa biar kepada Allah diberikan tadi kekuatan, keistiqomahan, ketabahan, kesabaran ya. Nah, untuk terus berada di rel yang terhormat, yang mulia, yaitu rel para penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Karena barakallahu fikum Rasul mengatakan dunia dan segala isinya itu terlaknat kecuali tiga orang. Ya, seorang alim yang mengajarkan ilmu atau muta'alim, orang yang belajar ilmu atau orang yang berzikir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Selain dari itu akan mendapatkan kejelekan dan keburukan. Nah. Tapi pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah. Karya Imam Muhammad Ibn Husain Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala, masih dalam bab Ar-Raddu 'alal Qadariyah. Bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Nah, ini juga kita mengingatkan kepada para thalabah untuk benar-benar matang, untuk benar-benar solid, untuk benar-benar kokoh ya dalam ilmu akidah. Nah, ya. Karena sekali lagi tantangan ke depan barakallahu fikum berat dan cukup merepotkan. Ya. Di mana manusia sekarang begitu bebas untuk menyebarkan afkar ya, pemikiran-pemikiran mereka barakallahu fikum yang buruk, yang jelek, yang menyimpang, yang sesat, barakallahu fikum, dengan adanya media-media barakallahu fikum, na'am, yang begitu luas dan mudah. Ya, na'am. Sekarang itu kaum sufiah bersuara sudah ya. Nah, mencoba memasukkan pemahaman-pemahaman tasawufnya. Mulai dari yang paling mengerikan wahdatul wujud, barakallahu fikum, na'am, ayyib, ya. sampai yang perkara-perkara khurafat, bid'ah, syirik, itu diajarkan, disebarkan lewat barakallahu fikum na'am, channel-channel mereka, ya, nah entah itu Telegram, Instagram, TikTok, ya, YouTube, barakallahu fikum na'am, menyebarkan pemahaman sufiyah. Barakallahu fikum. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain, ya, Mu'tazilah, barakallahu fikum, na'am, Khawarij, ya, kemudian juga barakallahu fikum, Qadariyah, dan seterusnya, sekarang itu luar biasa. Ya, syubhat-syubhat itu sudah ditebarkan. Nah, karena orang bebas untuk bisa menyebarkan dan mengakses. Nah, sehingga para thalabah kita sangat mengharapkan antum benar-benar matang ilmu akidahnya itu, ya, paham seluk-beluk aliran-aliran sesat itu, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Aliran ini gini sejarahnya, ini pemahamannya 1, 2, 3, 4, ya. Apa argumen mereka, apa bantahannya, nah, dan seterusnya. Harus matang. Nah, kalau tidak, ya tadi, barakallahu fikum. Imma Anda yang akan terpengaruhi, barakallahu fikum, ya. Atau Anda tidak akan bisa apa-apa dalam meluruskan dan membantu kaum muslimin yang sudah mulai diracuni pemikiran dan pemahamannya dalam agama ini. Nah, antum tahu itu salah, cuman enggak tahu cara bantahnya. Ini salah, ya. Nah, tapi cara bantahnya gimana? Secara ilmiah. Ya, enggak pakai jurus pokoknya. Pokoknya kata ustaz itu batil itu, Qadariyah, Khawarij itu. Nah, baik, ini dalilnya, mereka punya dalil. Antum gimana argumennya? Pokoknya, ya, baik, ya sudah. Tidak akan barakallahu fikum diterima. Kadang kita punya dalil aja masih bisa dibantah sama mereka. Baik, nah, sehingga kita barakallahu fikum meminta dengan sangat kepada para thalabah untuk benar-benar matang, ya, kokoh dalam ilmu akidahnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kita lanjutkan penjelasan dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Thumma'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna madhhabana fil qadari anna naqulu Inna Allaha khalaqal jannata. Tayyib. Khalaqal jannata wa khalaqan nar. Naam. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah merahmati kami dan kalian semua, bahwa mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam permasalahan takdir, kita katakan, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, barakallahu fikum. Permasalahan ini saja, ya, kalau kita masuk dalam durus akidah, itu ada kelompok-kelompok yang mengingkari, ya, keberadaan surga dan neraka saat ini. Mereka mengatakan, oh belum, belum ada itu surga dan neraka. Nah, barakallahu fikum. Dengan dalil argumen logika, ya. Nah, kalau sudah diciptakan, kalau sudah ada, kan mubazir, nggak ada penghuninya, menurut mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal nas-nas yang ada di dalam Quran ataupun Sunnah tegas mengatakan, ya, surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. U'izzat lil muttaqin. Ketika Allah berbicara tentang surga. U'iddat lil kafirin. Ketika berbicara tentang neraka. Dengan fi'il madhi. Yang artinya sudah dipersiapkan. Nah. Artinya sudah. Sudah ada. Barakallahu fikum. Terkait dengan penghuninya. Kabar yang datang dari Nabi. Barakallahu fikum. Yang beliau-beliau sudah ada penghuninya, ya kan? Ya enggak? Nah, ketika beliau diperlihatkan tentang surga, begini penghuninya. Ketika beliau diperlihatkan tentang neraka, begini penghuninya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang barakallahu fikum sudah menempatinya. Ya. Itu penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullahu ta'ala wa'ala dalam syarah Aqidah Tahawiyah beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi tidak seperti kata mereka, kalau dikatakan sudah diciptakan sekarang berarti kosong, berarti mubazir. Nah, dalam khobar, barakallahu fikum, Nabi menceritakan sudah ada penghuninya. Tayyib. Wa khalaqa likulli wahidin minhuma ahla. Allah juga sudah menciptakan bagi masing-masing tempat tadi, sudah Allah siapkan penghuni-penghuninya. Nah, ya. Wa aqsama bi'izzatihi annahu yamla'u jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah bersumpah dengan kemuliaannya akan memenuhi barakallahu fikum neraka jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu fikum. Nah. Akan Allah penuhi neraka dengan penghuni jin dan manusia. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Saking besarnya neraka barakallahu fikum, ketika dimasukkan jumlah jin dan manusia yang sangat banyak, neraka terus mengatakan hal min mazidin. Masih ada lagi enggak? Tambah lagi. Hal min mazid, tambah lagi. Hal min mazid, terus saking dalam dan luasnya neraka itu. Ya. Nah, manusia sebanyak itu saja masih kurang terus dan kurang terus. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan barakallahu fikum na'am kakinya. Kemudian neraka mengatakan qattun qattun, baru penuh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena Allah sudah telah berjanji demikian. Tsumma khalaqa Adama alaihi salam. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wastakhraja min dhahrihi kulla dzurriyyatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tulang sulbi beliau barakallahu fikum setiap anak keturunannya yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan sampai pada hari kiamat. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Adam diciptakan, itu keluar dari tulang sulbi Nabi Adam itu benih-benih kecil-kecil. Keluar semuanya dan itulah calon anak Adam, ya, sampai hari kiamat. Jadi sudah ada benih-benih kita pada saat itu. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Thumma ja'alahum fariqain. Setelah benih-benih tadi keluar, dijadikan dua kelompok. Nah, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Satu kelompok yang akan menjadi penghuni surga, satu kelompok lagi akan menjadi penghuni neraka. Artinya sudah ada semua ketetapannya. Penghuni surga sudah ada, penghuni neraka sudah ada. Wa khalaqa iblis. Allah juga menciptakan iblis. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Ini bukan berarti penciptaan iblis setelah Nabi Adam. Tapi tadi, barakallahu fikum, alur cerita, ya, maju dan mundur. Nah, saya flashback, kan kata demikian ya. Nah, kadang cerita itu menceritakan tentang masa lalu. Dari masa depan, bercerita tentang masa lalu. Nah, tayyib. Allah menciptakan iblis, wa amarahu bisujudi li Adam. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Barakallahu fikum. Naam. Waqad alima annahu la yasjud. Dan Allah tahu iblis enggak akan sujud. Naam, karena Allah yang ciptakan iblis, Allah tahu karakter iblis seperti apa, ya. Sombong, angkuh, ujub. Barakallahu fikum. Naam. Dan iya, senantiasa mengedepankan ra'yu, akal, ya. Nah, iblis itu makhluk ciptaan Allah yang cerdas. Barakallahu fikum. Pandai, IQ-nya tinggi. Nah, makanya Syekh Mukbil itu pernah mengingatkan kita. Pada masa beliau itu ada seorang tokoh, ya. Nah, tapi tokoh dari kelompok menyimpang. Dia dikatakan sebagai Mu'tazilah. Barakallahu fikum, model baru. Nah, tapi orangnya cerdas. Pinter. Ya. Hafalannya luar biasa. Daya ingatnya luar biasa. Nah, orang sampai terpukau. Ush. Ya. Fulan. Nah. Maka beliau mengatakan, La tagtarru bidzaka fa inna syaitan adzka minhu. Nah, kalian jangan terkesima dengan kepintaran seseorang, kepandaian seseorang, ya. Nah, sampai hafal kitab itu barakallahu fikum, letaknya, halamannya, sudutnya di mana, nah barakallahu fikum, ya. Baik. Us luar biasa. Jangan tertipu. Ya, nah. Kalau hanya semata-mata pinter, semata-mata cerdas. Karena yang namanya setan itu lebih cerdas daripada dia. Nah, paham ya? Kalau pinter sampai ingat tempatnya kitab, tapi akidahnya batil, menyimpang. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Sufiyah. Tapi luar biasa, ngomongnya pinter tinggi. Nah, seolah-olah dia tahu banyak masalah. Barakallahu fikum, na'am. Tapi akidahnya jelek, iya. Ya, jangan tertipu, jangan terkesima. Nah, orang sekarang kan banyak lupa dengan itu, cuman terkesima. Masya Allah ya. Nah, fulan, cerdas, luar biasa, pinter. Nah, barakallahu fikum. Nah, retorikanya bagus, ngomongnya juga enak. Tapi kalau dia memiliki akidah yang menyimpang, barakallahu fikum, wala karamah. Enggak ada kehormatan dan respek di situ kalau para ulama menjelaskan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Allah tahu karakter iblis. Nah, ketika iblis diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menggunakan logika. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Kok bisa saya disuruh sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api dan ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Nah, menurut iblis. Ya, nah, karakternya seperti karakter api. Barakallahu fikum. Nah, dia merasa karakter api itu gagah, berkobar-kobar, ya kan? Nah, padahal kata Ibnu Qayyim, api kayak gitu. Kayaknya mau naik, tapi gak pernah sampai, ya kan? Kayaknya dia ketika api berkobar-kobar itu kan kayak mau nyamber ke atas, ya kan? Tapi gak pernah sampai, ya. Gitu lah orang yang sombong. Iya. Mengangkat dirinya setinggi-tinggi, tapi ya gak pernah sampai kepada puncak. Nah, orang sombong kayak gitu. Kalau bicara tinggi-tinggi, mengangkat dirinya. Nah, ana nih, ya, barakallahu fikum, mondok di Al-Baina Gresik 20 tahun, bayangkan. Padahal programnya paling pol 7 tahun, ya kan. Ternyata dia ngulang-ulang terus 20 tahun itu, ya, barakallahu fikum. Nah, orang kira, hebat. Iya, padahal ya tadi, sering dia naik kelas. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia menyampaikan kepada orang, sudah lama mondoknya. Barakallahu fikum, nah. Dan seterusnya, ya. Nah, ana sudah pernah belajar kitab ini. Sudah semua itu ana pelajari. Ditanya, ingat enggak Nah itu dia masalahnya ya kan. Nah Anda cuma belajar aja tapi nyantol apa enggak tahu. Nah barakallahu fikum. Ini kalau ngomong tinggi-tinggi orang yang sombong itu. Iblis kayak gitu. Ya, nah. Tayyib. Karakter api barakallahu fikum itu merusak. Ya, lebih identik dengan merusak, membakar, menghanguskan barakallahu fikum na'am. Iya, daripada menumbuhkan. Nah, sedangkan tanah sebaliknya, tanah itu di bawah rendah. Ya, tapi dia bisa menumbuhkan sesuatu darinya. Nah, dia punya efek yang positif pada yang lain. Nah, yang lain bisa tumbuh, yang lain bisa berkembang, ya. Tanah itu bersifat adem barakallahu fikum na'am, meredam. Ya. Nah. Ini kalau enggak ada tanah, ya, panas bumi yang dari kerak itu ya, barakallahu fikum na'am, lahar yang ada di bawah sudah membakar kita. Jadi diredam oleh tanah dengan lapisan-lapisannya barakallahu fikum na'am. Baik. Tapi menurut pandangan iblis, nah, dia lebih baik. Al-Muhim. Allah tahu iblis bakal nolak. Karena Allah paham tentang karakternya. Tapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan barakallahu fikum tayyib suratan takdir yang sudah Allah tetapkan. Lil maqdur alladhi qajjar alaihi minasyakawa. Allah tahu takdir iblis yang akan berlangsung atasnya. Berupa kesengsaraan dan kecelakaan. Allati sabaqat fil ilmi minallahi alaih. Yang telah didahului oleh ilmu Allah. Wala mu'arida lillahi fi hukmi. Dan kita tidak boleh menyanggah, ya, membantah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala pada hukum-hukum yang telah dia tetapkan. Nah, yaf'alu fi khalqihi ma yuridu. Allah melakukan pada makhluk-makhluknya apa yang Allah inginkan. Adlan min Rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Nah, itu semua adalah bentuk keadilan dari Rabb kita pada qada' dan qadarnya. Ya. Nah, jadi hal-hal yang mungkin dalam penilaian kita itu buruk atau negatif terhadap barakallahu fikum makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan merupakan bentuk kezoliman tapi keadilan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya mungkin kalau menurut pandangan kita kayaknya tidak adil. Iya. Contoh. Kisahnya Abu Thalib. Ya, pamannya Rasul. Luar biasa pengorbanannya. Bagaimana support beliau. Bagaimana barakallahu fikum beliau berusaha menaungi Nabi menjadi tameng. Bahkan sampai pada saat itu keluarga besar beliau diboikot rame-rame. Tetap bertahan. Berjuang bersama Rasul. Nah, tapi ketika akhir hayatnya Allah takdirkan lain ya kan. Nah, beliau meninggal dalam kondisi barakallahu fikum kafir. Nah, kalau mungkin pandangan, enggak adil dong. Beliau sudah berjuang begitu luar biasa pengorbanannya untuk Rasul, masa di akhirnya ditetapkan kafir? Nah. Ya, nah itu barakallahu fikum dalam pandangan manusia yang sempit barakallahu fikum dan ya, tayyib terbatas. Bagi kita enggak adil. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keadilan. ya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Sehingga kita yang belajar agama mondok ya, menilai hal-hal yang mungkin terlihat negatif atau tidak baik. Nah, kita harus yakin itu semua Allah tetapkan dengan keadilannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, dari sisi mana keadilannya? Nah, dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha, ya kan, mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam. Berulang-ulang kali beliau mencoba. Taib. Iya. Tapi Abu Talib memilih barakallahu fikum untuk lebih mendengarkan dua orang teman-temannya. Barakallahu fikum. Naam. Artinya, ya. Segala upaya dan asbab sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk Abu Talib. Ya, tapi karena memang ya suratan takdir barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lain, ya maka tidak akan terjadi. Itu semua dengan keadilan, itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan beda cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan itu kejadian yang terjadi. Mahfum? Nah, tayyib. Sama seperti barakallahu fikum kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, nah, dari kecil beliau barakallahu fikum mendapatkan perlakuan yang tidak bagus dari saudara-saudara besarnya, saudara-saudara tirinya, ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Sampai beliau harus dipisahkan dengan ayahnya, dibuang ke sumur, diperjualbelikan menjadi budak, difitnah main serong, barakallahu fikum, dengan istri pejabat, harus dipenjara, barakallahu fikum, dan seterusnya. Nah. Tayyib. Ya. Tapi itu adalah sebuah proses, ya. Nah, untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan untuk beliau. Itu dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ceritanya kalau Nabi Yusuf di tengah-tengah keluarga disayang oleh ayahnya, disayang oleh kakak-kakaknya. Paham ya? Nah, kisah Bani Israel itu enggak akan sampai ke Mesir nanti. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Beda lagi ceritanya itu beda lagi. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu semua sudah didesain, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rapi, dengan sangat elok. Barakallahu fikum. Naam. Semuanya membawa hikmah-hikmah yang besar. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kita sebagai seorang ahli sunnah meyakini saja. Ya, itu semua diputuskan oleh Allah dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Wa khalaqa Adama wa Hawwa lil ardi khalqahuma. Allah menciptakan ya untuk Adam dan Hawa barakallahu fikum tayyib bumi ini dan penciptaannya. Nah, artinya memang Allah siapkan bumi yang sekarang kita tempati ya sudah didesain oleh Allah, dirancang oleh Allah untuk ditempati oleh Nabi Adam, Hawa dan anak keturunannya. Barakallahu fikum. Ya, tayyib. Terbukti sampai sekarang manusia masih cari planet-planet yang cocok untuk dihuni. Masih belum dapat. Ya kan? Nah, kenapa bumi yang dipilih? Nah, karena memang sudah didesain oleh Allah untuk ditempati oleh Adam dan Hawa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun planet-planet yang lain, barakallahu fikum, Allah ciptakan untuk fungsi yang lain. Nah, ya. Wa askanahuma al-jannah. Allah tempatkan keduanya di dalam surga. Wa amarahuma ayyakula minha ragadan masya'a. Wa nahahuma an syajaratin wahida ayyakrobaha. Allah perintahkan keduanya untuk memakan makanan di surga apa yang mereka kehendaki. Ya, semuanya ada. Barakallahu fikum. Tapi Allah melarang satu saja kepada Adam dan Hawa, jangan dekat-dekat dengan satu pohon. Nah, itu. Ya. Manusia itu padahal udah dikasih yang enak-enak semuanya, boleh kamu nikmati, bebas apa yang kamu bayangkan kamu ingin enak. Tapi yang satu ini jangan ya. Nah, sifat manusia itu apa? Kepoan. Nah, ya. Justru kalau semakin dilarang gitu ya. Nah, itu penasaran. Kenapa yang satu ini dilarang? Ya, jadi selalu ada keinginan. Nah, untuk mencobanya. Nah, kadang itulah sikap kepo itu terkadang menghancurkan kita. Ya. Itulah yang membuat ayah dan ibu kita akhirnya dideportasi dari surga, ya. Nah, barakallahu fikum. Padahal banyak loh yang lain makanan yang enak-enak. Kenapa mau nyicip yang ini? Ya kan? Nah, karena barakallahu fikum rasa penasaran kemudian ditambah lagi oleh khobar-khobar hoax oleh iblis. Ya, nah. Semakin dipupuk rasa penasarannya. Ayo. Kenapa kalian berdua gak mikir kenapa yang satu itu dilarang? Kan? Yang lain boleh. Kenapa yang satu itu dilarang? Iblis buatlah khobar hoax. Karena kalau itu dimakan, kalian akan kekal selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, namanya manusia khawatir udah dapat nikmat seperti itu, khawatir cuma sementara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi sikap kifu yang penasaran terlalu berlebihan ya, itu enggak bagus. Barakallahu fikum. Nah, terkadang tadi membuat kita yang susah atau mungkin menyesali sikap kipu kita tadi, terlalu pengen tahu, fuduli, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti sahabat Umar ibn Khattab ketika beliau dalam apa, suatu ketika mendapatkan kiriman ya dari rampasan perang dari beberapa daerah. Nah, beliau ngecek dulu, ya. Tayyib. Ada satu barang yang cacat. Nah, beliau mikir, ini kalau dikasihkan, banyak yang nolak ini mesti. Banyak yang gak mau. Nah, eman-eman, mubazir, tapi kalau gak ada yang ambil. Akhirnya beliau punya taktik. Ya, nah. Yang lain dibagikan, yang itu beliau simpen. Nah, dan itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Disimpen, dimasukkan. Didudukkan. Kain ya, jenis kain gitu. Nah, dilihat sama sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib. Nah, yang lain kenapa dibagikan yang itu enggak Umar? Ah, enggak usah, kata Umar. Antum enggak mau nanti. Ah, enggak mungkin. Masa, ya. Kalau enggak bagus barang itu, kenapa Amirul Mukminin menyembunyikannya? Ah, jangan, antum enggak mau nanti. Enggak. Ana mau yang itu. Benar ya, mau, benar. Tapi dijaga loh, jangan dibuang. Iya, dikasihkan kepada Ali ternyata kain yang cacat tadi. Naam, ya itulah manusia. Semakin dirahasiakan gitu ya, semakin disembunyikan, makin penasaran. Gitu ya. Naam, itu karakter manusia. Barakallahu fikum. Semakin dilarang, semakin pengen tahu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tayyib. Waqad jara annahuma fayasyanihi ya'kuluhuma minasyajarah. Nah, atau biaklihima minasyajarah. Dan telah terjadi peristiwa keduanya bermaksiat kepada Allah dengan memakan pohon yang dilarang tadi untuk dimakan buahnya. Fahuwa tabaraka wa ta'ala fidzahir yanhahuma. Allah tabaraka wa ta'ala secara zahir memang ya, yang nampak melarang keduanya. Barakallahu fikum. Wa fil batin min ilmihi qad qaddara alaihima annahuma ya'kulani minha. Tapi secara batin dengan ilmunya Allah, Allah sudah mentakdirkan bahwa keduanya akan makan buah pohon larangan tadi. Jadi secara zahir Allah menunjukkan jangan dimakan, tapi secara batin Allah tahu orang dua ini bahkan apa memakannya. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Makanya nanti kalau kita belajar terkait dengan masalah takdir ya, barakallahu fikum, dalam kitab yang lebih rinci dan detail seperti dalam kitab Syifaul Alil, barakallahu fikum. Baik. Jadi kita melihat kejadian dan peristiwa itu ada dua sudut pandang, ya. Ada pandangan kauni, ya. Ada pandangan qadari, ada pandangan syar'i. Nah, kita harus pandai-pandai dan bijak menempatkan pandangan kita dan sikap. Jangan dicampur. Ya, jangan di barakallahu fikum dibalik. Nah, barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyaksikan kepala-kepala orang-orang Khawarij itu dipajang. Ya. Nah, untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang memang punya pemahaman Khawarij. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beliau menangis ketika melihat kepala-kepala itu seperti itu. Tapi setelah itu beliau mengatakan, kila bunar, kila bunar. Nah, ini membuat sebagian tabi itu bingung. Ini orang gimana ya? Nangis tapi habis itu kok kayak ngata-ngatain anjing neraka ini gimana? Enggak sinkron kayaknya antara tangisan dengan lisan. Iya, nah, maka dijelaskan oleh beliau, ya, saya menangis ya karena sedih. Mereka itu adalah saudara-saudara kita, ya, harus kehilangan nyawa karena kebodohannya, karena kejahilannya. Nah, bagaimana anak keluarganya, anak dan istrinya yang ditinggal mati oleh mereka, sedih. Nah, itu pandangan secara kauni, ya, pandangan secara takdir. Kita sedih, kita iba. Nah, tetapi jangan sampai pandangan itu melalaikan kita dari pandangan syar'i. Secara syar'i hukumnya tindakan mereka salah, menyimpang, batil. Maka beliau tegaskan, ya, kila bunar, kila bunar. Orang yang punya pemahaman dan perilaku seperti mereka ini akan menjadi anjing-anjing neraka. Nah, artinya di situ beliau mengajarkan kepada kita, kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan sikap, ya. Ada sikap kita secara kauni, qadari, ada sikap kita secara syar'i. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sehingga dalam masalah takdir, di antara salah satu prinsip yang juga sangat fundamental bagi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak bertanya, ya. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah buat, yang Allah lakukan, yang Allah putuskan. Tapi justru kita yang akan ditanya. Dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan dan kelakuan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.